derita. Hai orang yang sabar, dituduh berdusta walaupun bercakap benar. Namaku dicemooh, mana ku pergi orang tak gemar. Imanku takkan bertukar dari menipu biar terlantar. Mengapakah dunia hai penuh tipu daya, dosa dan maksiat itulah yang diutama. Si jujur menjadi mangsa, pandai menipu, lekas berharta. Biarlah aku merana, aku tak rela hidup berdusta. Di mana keadilan yang aku harap-harapkan? Mengapa kezaliman menjadi balasan? Yang lemah ditekan, yang berharta jadi sanjungan. Padamu, oh Tuhan, aku serahkan, tetapkan iman.